Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukrulillahi wahdahu la syarika lah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mudah-mudahan dengan kita selalu membacakan tahmid kepada Allah, selawat kepada Rasulullah, akan mengantarkan kehidupan kita kepada yang lebih baik lagi. Amin. Dengan itu juga kita juga mengkaji dari ayat 55 dari surat Al-Anfal. Allah berfirman, Inna syarrad dawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya binatang ataupun makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman. Ayat ini menekankan lagi kepada kita yang lebih spesifik. Walaupun kita sudah mengkaji ayat-ayat yang terdahulu secara global dan umum, Mengatakan tentang orang-orang ataupun para Fir'aun terdahulu, mereka mengkhianati nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah, hingga mereka berhak atas azab Allah yang amat pedih yang sudah mereka rasakan. Tapi pada kesempatan kali ini, Allah berfirman dengan menyebut Inna syarrad dawabi indallah. Ini dalam ayat ini Allah menyamakan kaum kafir dengan binatang berkaki empat. Allah menciptakan binatang berkaki empat dan makhluk lainnya dengan karakteristik tersendiri, tanpa daya untuk memilih. Setiap kejadian yang berasal dari naluri suatu makhluk tidak bertentangan dengan akal manusia. Manusia berpikir dengan akalnya sehingga mampu mempelajari banyak hal, berbeda dengan hewan yang bergerak dengan naluri mereka. Tapi di sini Allah mengingatkan kita, menyamakan dengan makhluk-makhluk ataupun binatang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sini ada pertanyaan Ustaz Perdana. Yeah. Kenapa bisa sampai Allah menyamakan dalam firman ini dengan binatang, manusia dengan binatang? Iya, menarik di sini Ustaz Fajrul. Karena kalau kita perhatikan di kehidupan keseharian kita, pada saat seseorang marah, itu terkadang menyebutkan seperti katanya. Misalnya kalau anaknya nakal, seperti maaf ya, seperti kambing atau seperti hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Itu saja di dalam kehidupan ada lontaran-lontaran kekesalan dari seseorang ketika ada orang lain atau anaknya tidak mau mengikuti apa yang dia inginkan. Dan biasanya orang yang disamakan dengan binatang itu akan merasa sangat tersinggung dan merasa sangat malu. Siapa yang suka kalau misalnya dikatakan Anda seperti kambing? Saya kira setiap orang akan tersinggung ya kan, kalau dikatakan seperti kambing atau dikatakan maaf cakap Anda seperti babi, itu akan sangat tersinggung. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal ini ketika manusia tidak suka disamakan dengan hewan-hewan, terutama hewan-hewan yang berkaki empat. Makanya di dalam keterangan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran yang sama agar manusia itu cepat sadar. Kalau engkau melakukan tindakan kekufuran, maka itu sama saja engkau seperti binatang melata. Inna syarat dawa bi'andallahi, kata Allah. Sesungguhnya keburukan ya binatang berkaki, orang-orang yang kufur terhadap Allah itu sama seperti binatang yang melata atau binatang yang berkaki empat. Ini tujuannya adalah kembali lagi bahwa Allah ingin menyadarkan kita, ingin mengangkat rasa malu kita ketika kita melakukan satu perbuatan dosa. Kemudian Allah mengatakan, ingatlah firman Allah, kamu itu dengan sikap kamu sama seperti binatang, akhirnya malu dan tidak berani untuk melakukan tindakan dosa. Ketika ada seseorang yang sudah jatuh, sudah jauh terperosok kepada lembah kekufuran, ya, tidak mau ikut perintah Allah, mengingkari Allah, Allah mengatakan, coba kamu ingat, ini keteranganku, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadapku itu sama seperti binatang. Akhirnya akan membuat dirinya merasa malu. Nah, apa yang terjadi? Kenapa sekarang ketika Allah sudah menjelaskan seperti ini, kalau kamu berbuat kufuran akan hancur, ternyata tidak mempan juga. Seperti Fir'aun, kata Allah, seperti kaum sebelumnya. Toh kita perhatikan saat sekarang ini masih banyak orang yang melakukan perbuatan dosa, malah bangga dengan perbuatan dosanya. Nah, Ini adalah cara lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidak mempan juga diperingatkan dengan azab atau kekerasan dari Allah, maka Allah ingin menimbulkan rasa malu mereka. Kamu dengan perbuatan kufur dan ingkar kamu itu sama seperti binatang. Nah, pertanyaan Ustaz Fajrul, ketika ada seseorang yang tidak mempan juga ya diangkat malunya oleh Allah dengan keterangan sindiran seperti ini apa sebabnya Ustaz? Iya. Yeah. Sudah dibilang binatang, dia masih juga melakukan perbuatan jahat itu kenapa Ustaz? Ya, ini disebabkan seperti yang Allah firmankan di sini. Kenapa Allah juga menyamakan manusia itu seperti binatang? Disebabkan karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kufur mereka, fahum la yu'minun. Mereka juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya banyak sekali kita melihat dari kisah-kisah yang disampaikan Al-Quran kepada kita. Contohnya Ustaz, seperti kisah Kabil. Qabil, istilahkan gitu. Kabil dan Qabil ya. Dalam arti kata apa? Yaitu dalam surat Al-Ma'idah yang artinya, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Jadi apa yang dilakukan oleh burung itu bukan berdasarkan akalnya, iya, tapi berdasarkan naluri. Naluri itu datang dari mana? Dari Allah yang memberikannya. Manusia diberikan akal untuk dapat bisa memilih mana yang baik dan yang buruk. Jadi manusia itu bergerak berdasarkan akal dan kehendaknya. Tapi ketika akal dan kehendaknya itu sama seperti yang dilakukan binatang, itulah artinya manusia itu derajatnya paling bawah. Paling bawah. Dalam arti kata paling bawah apa? Sama seperti binatang yang tidak mempunyai akal, tapi dia lebih, dalam arti kata di sini, lebih, berarti lebih mulia lagi binatang. Kenapa? Binatang itu kalau sudah dia melaksanakan perbuatan sesuai dengan nalurinya, berarti itu atas berdasarkan hibah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia yang diberikan Allah tapi tak bisa digunakan sebaik-baik untuk menggunakannya. Makanya di sini dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa binatang berkaki empat yang bekerja menurut nalurinya itu lebih mulia dari orang-orang kafir. Sebab binatang akan melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang kafir tidak memenuhi tugasnya. Bahkan mereka merusak di muka bumi ini dan selalu menumpahkan darah. Itulah akibat dari tidak berimannya orang-orang kafir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, satu gambaran lain yang Allah ingin berikan dalam keterangan ayat ini adalah bahwa setelah menyebutkan kekufuran itu sama seperti binatang melata ya, karena mereka tidak beriman kepada Allah, itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya sikap kufur itu adalah perbuatan buruk. Sikap dosa adalah perbuatan buruk, dan janganlah berbangga dengan perbuatan buruk-buruk tersebut. Ya, ketika ada seseorang melakukan perbuatan dosa, apakah dia berkhalwat ya, berdua-duaan dengan wanita, itu sebenarnya perbuatan buruk karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pamer bahwasanya dia bangga dengan perbuatan tersebut, karena di mata Allah itu adalah satu hal yang tercela. Nah, ini yang menarik, karena saat sekarang ini ternyata manusia dengan kelalaiannya ternyata malah berbangga dengan perbuatan buruk dan tidak bangga atau merasa sangat rendah diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau ada orang yang gotong royong, ternyata mereka kurang yakin dengan sikap seperti ini. Mereka malah lebih memilih untuk berada di rumah, enak-enakan nonton, tidak mau berpanas-panas. Kalau ada orang pergi masjid ke salat, dia mulai bukannya malah salat ke masjid, tapi malah titip salam sama imamnya. Saya hari ini nggak bisa ikut salat katanya. Ini adalah semacam perkataan-perkataan yang sebenarnya menunjukkan seseorang itu sudah bangga dengan perbuatan buruknya dan tidak mengindahkan perbuatan-perbuatan baik. Inilah yang harus kita rubah saat sekarang ini. Mari kita mencoba untuk menanamkan di dalam jiwa dan hati setiap anak didik kita anak kita, keluarga kita, dan siapapun orang-orang kita kasihi di sekitar kita, kita menanamkan benar-benar bahwa yang namanya perbuatan amal saleh itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang namanya perbuatan dosa, perbuatan buruk, perbuatan negatif itu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang seseorang buruk di mata seseorang, maka orang tidak akan mengindahkannya, tidak akan peduli. Apalagi ketika kita melakukan perbuatan buruk, maka nilai diri kita itu sudah jelek di mata Allah Subhanahu wa taala dan sangat tercela. Ini artinya Allah tidak lagi peduli terhadap diri kita. Iya, memang kalau kita lihat alam ini, Ustaz, dengan keburukan yang terjadi, itu sebetulnya membuat seseorang itu harus berpikir lebih panjang lagi sehingga dapat mengangkat derajatnya. Mana derajatnya itu pada kajian ayat ini adalah derajat manusia itu ketika kufur dalam keadaan kafir itu lebih hina daripada derajatnya seperti binatang. Iya. Kita lihat seperti matahari menyinari sebagian permukaan bumi dan menjadikannya siang, lalu terbenam dan digantikan oleh rembulan. Bintang-bintang bertaburan sebagai pedoman bagi pelaut yang sedang berlayar dan orang yang sedang bepergian di malam hari. Hujan diturunkan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan binatang disediakan untuk diambil susu dan dagingnya serta membawa beban mereka ketika bepergian. Ini semuanya seharusnya membuat manusia itu berpikir dan mengakui sang pencipta. Apalagi kita diberikan akal, seharusnya dengan akal kita itulah dapat kita sadari bahwa apa, Allah menciptakan ini semuanya demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Kalau sudah begitu, kenapa manusia itu masih saja kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Iya, ini satu pertanyaan yang terbaik untuk kita kembali pahami saat sekarang ini. Kembali kita renungkan. Kenapa manusia masih banyak yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala? Jawaban yang paling tepat adalah karena kurangnya keyakinan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak begitu mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal siapa SBY, kita tidak akan berani main-main. Bicara di hadapan SBY saja kita tidak akan berani macam-macam. Konon lagi untuk bertingkah yang jelas-jelas tidak baik. Ketika seseorang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menumbuhkan rasa ketundukan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan menumbuhkan di dalam dirinya perasaan taat kepada Allah, akan menimbulkan rasa takut di pada dirinya bahwa Allah adalah pencipta yang memberikan dirinya nikmat, yang memberikan segala yang dia butuhkan. Pada saat dia merasakan ini semua dan mengenal Allah dengan baik, maka ini akan berbuah kepada ketundukan, ketaatan, dan usaha keras dari diri seseorang untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itulah kita dalam kesimpulan pengajian kita pada saat ini, yaitu marilah kita tingkatkan derajat kita lebih tinggi daripada yang digambarkan dalam ayat ini, yaitu daripada binatang, dengan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah. Selalu tunduk dan patuh terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tunduk dan patuh kita itu, Allah akan memberikan kita nikmat yang lebih dan mengangkat derajat manusia yang lebih pula. Karena bila tidak, kita kalau seandainya kufur, na'udzubillah, akan menjatuhkan kita seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Mudah-mudahan itu saja yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan ini, dan mudah-mudahan juga dapat menyejuk keimanan kita dengan kita hiasi Al-Quran atau firman Allah untuk kehidupan kita sehari-harinya. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit tunggu.